Baby, kenapa sih orang-orang kata-kata di televisi itu kok tepuk-tepuk tangan terus? Iya dong, minum Coca-Cola kan enak, senang. Baby pernah minum? Pernah. Pasti mau deh. Baby juga mau. Tapi kan harus beli. Masih punya uang. Mereka lahir 72 dan 76. Baby dan kasih gadis yang manis. Keduanya merupakan masa depan anak negeri, anak-anak kita. Kasihan deh sama Tom. Habisnya masa kucing kalah terus sama tikus. Hei lihat, mainannya bagus-bagus ya. Ih, kasih mau deh semuanya. Kapan kita kesana? Bangun pagi, mereka ke sekolah. Baby kelas 3 kasih nol kecil. Berangkat bersama ayah ibunya yang bekerja, pegawai negeri dan swasta pribumi. Kalau ayah dan ibu gajian, belikan sepatu Cinderella. Diskon anak-anak dan biskuit mari regal di godok pasang. Memasuki mimpi anak-anak negeri.